والسلام على عباد الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Indah ya Fana, Abah Lukman, Ika Almatan. Kola Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Jawid Nasi Al-Mu'ala bin Nasi Al-Kalam Al-Mu'ala Mufi Itu Bimana Ngabutan Mufi Itu Ismul Fikran Ismul Fikran Ismul Fikran Ismul Fikran Ismul Fikran Ismul Fikran Ismul Fikran Ismul Fikran Ismul Fikran Ismul wa kuru fil khabdi wa iya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rupa wa rupa wa rupa wa lam wa kuru fil khutami wa iya al wa rupa wa rupa baik, ya oke aku likut ubahkum ini akan apa isa uskur alamatil ismi ismu yu'afu bil-khafdi wa tanmini wa dukulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa hurufil qasami wa hurufil qasami wa hiya al ba'u al wawu wal ba'u wa ta'u طيب ما هو الخفض لغة apa Ibrahim? Alhamdulillah. Lugatan di Indonesia. Pastilahan apa sah? Ibarat penadilan dari kasroh salati dalam dua nama anha. Auma nama anha. Nah. Alamat kedua at tanwin. Mahu tanwin lugatan Ibrahim? Tanwin. Lugatan salah bahasa dulu nawana ta'ir ini at-taswid lugatan at-taswid ini sawata at-ta'ir nawana ta'ir mana sawata ini berkicau, bersuara. Wastilahan, Abu Usman. Usmati. Bantu Mahfana, Wan Nabila. Namun sakinatun dan bahu. Namun sakinatun dan bahu. Akhiral ismi. Lafdan wa tufarikuhu Bistiknai anha Bistiknai anha Bitikrari syaklati Indadabti artinya non sukun yang mengikuti isim akhir yang mengikuti akhir isim secara tepat dan ditinggalkan penulisannya karena telah mencukupkan dengan mendobelkan mengulangi harokat dalam penulisan dengan kena aksan paksa mutanwin. Punya pinjol. Pinjol siapa? Ini. Oh. Buku apa yang dipinjam? Pulang ya. Duh. Wah, senjatanya dipinjamkan orang gimana? Baik, labas. Tanwin-tanwin itu tanwin yang apa? Mungkin yang tanwin yang mengikuti akhir isim munsharif ya isim yang si tanwin Muhammadun Zaidun Qalamun itu namanya tanwin tamkin tanwin apa lagi ya karena Belabas. Lamin tangkir. Tangkir. Tangkir. Tangkir nama. Apa itu? Subul ala isim mabni. Mabni. Contohnya? Nah. Si bawai. Ya. Si bawai hin sama si bawai hi. Bedanya apa? Kalau si bawaihi itu ma'rifat, imam nahwu. Kalau si bawaihin, ya orang lain bisa bernama si bawaihi. Nah, itu bedanya. Kemudian tanwin pada hina izin. Tanwin apa namanya? Tanwin apa hamzah? Tangkir. Tanwin iwat namanya ya. Tanwin iwat. Tanwin pengganti. Baik. Tanwin pada jamak mana salim namanya tanwin apa, Pak Umar? Muqabalah. Ahsan. Tanwin muqabalah. Tanda yang ketiga, Bapak Beda. Tanda tanwin yang ketiga. Dukul. Al. Di awalil kalimah. Nah, tanda yang keempat, Babtillah. Harfin min hurufil khafdi. Nah, dari empat tanda ini, kalau mau dilihat dari peletakannya, islahu kutubakum, ada tanda yang di awal, ada tanda yang di akhir. Tanda yang di awal apa? Apa nama Mbak Sofia? Alif Lam atau Al dan sudah. Tanda di awal. Dan huruful hafdi. Maksudnya huruf hafdi kan di awal. Kalau tanda di akhir? Tanwin dan khafat. Nah. Baik, kita lanjutkan. Wa huruful khafdi. Ikra ya kana Aba Luqman. Huruful khafdi. Qala syarih. Qala syarih. Wa huruful khafdi ya mi. Wa laha ma'ani minha al-ibtida'u. Nahu safartu min al-qahirati. Wa ila min ma'aniha intiha'u. Nahu safartu ila iskandariyati. Wa an wa min ma'aniha al-mujawazatu nahu ramaitu sahma anil qawsi. Yakfi. Sekarang beliau akan menjelaskan tentang huruf-huruf hafad. Jadi tanda isim itu bisa dimasuki huruf hafad. Nah, huruf-huruf hafad itu dia adalah min. Walaha ma'anin. Min ini memiliki banyak makna. Minha al-ibtida. Minnya di sini, min pada minha itu min at-tab'idiyah namanya. Di antaranya adalah al-ibtida. Makna min adalah permulaan. Disebutkan dalam ta'lif catatan kaki nomor 4. Idza aradta ma'rifata ma'anil hurufi fa'alaika bimuraja'ati mughnil labibi ibn hisyamin faqad syafa wa kafa farahimallahu rahmatan wasi'atan waqtafa syarihu huna bidhikri usuli ma'anil hurufi allati wudi'at laha wa hadha huwa al-la'iku bihadzal mukhtasari. Apabila engkau ingin mengetahui makna-makna huruf, maka silahkan kamu murojaah melihat kitab Mughnil Labib karya Ibnu Hisyam. Maka itu sungguh telah mencukupi, telah memuaskan dan mencukupi. Rahimallahu rahmatan wasi'atan. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin punya mukhtasarnya ya. Kalau mungkin Mughnil Labib terlalu panjang, di sana ada mukhtasar Mughnil Labib ya. Di Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau ringkas ya. Disebutkan misalkan min mana-mananya apa, kemudian huruf-huruf ya. semua huruf. Nah, di situ ada pembahasan-pembahasan tentang khusus pembahasan huruf. Baik. Jadi, barang siapa yang ingin menambahkan faedah tentang makna-makna huruf yang lainnya, maka silakan merujuk kepada Mughni Labib. Di sini syarih mencukupkan dengan syarih di sini yang dimaksud siapa? Walukman? Muhyiddin. Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid mencukupkan di sini dengan menyebutkan yang pokok-pokok dari makna-makna huruf. Ya, huruf-huruf ini yang digunakan untuknya. Dan ini adalah yang selayaknya, sepantasnya untuk kitab yang ringkas ini. Ya, kitab ini ringkas, ini pemula. Beliau tidak berpanjang dalam membahas tentang makna-makna huruf. Beliau cukupkan satu. Masing-masingnya dicukupkan dengan satu makna. Minha alif tidak, permulaan. Contohnya, safartu minal qahirati. Aku telah safar dari Kairo. Nah, min di sini menunjukkan apa? Ibtida, mulainya safar dari Kairo. Itu namanya al-ibtida. Nah. Iqra al-Arab. Ya, Abu Isa. Safartu minal qahirati. Safara fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bidomirin raf'in mutaharrik. Domirun mutasilun mabniun ala dom bimahalir raf'in fa'ilun. Bimahalir raf'in fa'ilun. Warraf'un lahu. Warrafi' Rafi'ullahu warrafi'ullahun fi'lu safar. Rafi' artinya yang merofakkan fa'il itu adalah fi'il safar. Amil yang merofakkan fi'il, amil yang merofakkan fa'il adalah fi'il safar. Min? Min harfu jarin. Al-Qahirati ismun majrurun bimin wa alamatu jarihi al-kasratu dhahiratu ala akhirihi wal jar wal majruri majruru muta'alliqani bil fi'li safara. Nah. Huruf yang kedua ila, di antara makna-makna jarin adalah al-intiha. Intiha itu akhir, berakhir. Contohnya safartu ilal iskandariyah, di aku safar ke Iskandariyah, ke kota Iskandariyah. Jadi safarnya itu berakhirnya nanti di Iskandariyah. Kalau min tadi kan permulaan, minal Qahirati ilal Iskandariyah misalkan, kalau digabung. Mulainya dari Kairo, nanti berakhirnya di Iskandariyah. Nah. Syahidnya mana? Apa Ibrahim? Ila. Baik. Al-Iskandariyah di isim fi'il atau huruf? Tanda isimnya apa? Satu. Yang kedua? Tiga. Hafad. Hafad. Tiarab. Safar itu ilal Iskandariyah. Safar itu Safaro. Safaro fi'il madhi. Buniya ala sukun atau mabniyun ala sukun boleh. Safara fil madi mabni al sukun litisalihi bi dhamir rafa mutaharrik. Ta ta'u atau dhamir mutasil mabni ala dhammi fi mahalli rafin fa'il. Ila warafi'u lahu. Warafi'u lahu fi'lu safara. Fi'lu safara. Ila. Ila harfu jarin. Ila harfu jarin. Iskandariyati ismul majrurun bil ila. Wa alamatu jarin al kasrullah ila ala akhiri. Wal jaru wal majruru muta'alakan. Muta'alliko. Muta'alliqani bil fi'il safar. Nah. Huruf jar yang ketiga an. Wa min ma'aniha al-mujawazah. Di antara makna'an adalah melewati, dari. Maknanya dari tapi maknanya melewati. Kalau dalam bahasanya kan dari juga diartikannya. Tapi kalau min juga artinya dari kan. Nah, Nah, kalau minnya min itu diartikan dari itu mulainya. Kalau pakai an itu artinya dari itu melewati. Contohnya Roma itu sahma anil qawsi, aku melempar anak panah dari busurnya. Artinya melempar anak panah itu melewati busurnya itu. Walaupun sama-sama diartikan dari, tapi beda maknanya ya. Kalau min itu permulaan, kalau an itu melewati. Al-mujawazah. Syahidnya mana di sini? Apa nak? Besok. Al huruf jarnya an. Al qawsi isim, tanda isimnya apa? Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Dua saja tandanya. Alif lam dan huruf jar. Sudah. Ada tanda yang pertama. Sudah. Terus apa lagi? Sudah itu saja. Al-khafat. Istilahnya khafat ya, khafat. Di situ juga ada as-sahma, isim. Tanda isimnya apa? Alif lam. Sudah? Ada lagi isimnya? Bisa menerima tanda. Baik, maksudnya sudah dua saja isimnya. Ada lagi satu isim yaitu domir ta. Nah, domir ta ini tanda isimnya apa? Yang sudah kita pelajari dalam mutamimah. Siapa masih ingat? Safar tu tak kan domir, dia isim. Ya Roma itu. Eh sudah Roma itu kodoh. Sama-sama taknya maksud saya. Bukan safar tu. Roma itu domir taknya itu tanda isimnya apa? Tadkuria apa namanya? Al isnad. Al-isnadi ilaih itu tanda isimnya. Min anfa'il alamah termasuk tanda yang paling bermanfaat karena dia untuk mengetahui tak ini isim tidak bisa. Misalkan antum kasih min, enggak bisa. Min itu enggak ada. Kasih al juga bisa, al itu enggak ada. Tanwin juga enggak bisa. Nah, dia satu tanda yang bisa masuk kepada dhamir yaitu al-isnadi ilaih. Al-isnad di pelajaran mutamimah. Ikra ya Pak Usman. Tadi Roma itu belum di Erop ya? Sudah belum? Di Erop ya Pak Usman. Roma itu sahma al-qawsi. Roma fi'lumadil munia ala sukuni bibisabihi bidamiri rabin mutaharikin bata'u damirun mutasilun madniyun ala domi bimakami rabin fa'ilun sahma ma'ul bi mansubun bilfi'li aksa'asok wa alamatu nasbihi al-fakhatu wa'ilatu ala akhirihi an harfu jamin al-qawsi al-qawsi ismun majrurun bi'an wa alamatu jamihi al-kasratu wa'ilatu ala akhirihi wal jaru wal majruru muta'alliqan bil-fi'li roma wal-qawsu baik, wal-qawsu ya bacakan. Wal qausu ma'nahu kama qala al-Hamidi rahimahullah alatun ma'lumatun yurma biha ma'khudun min al-inqiwas wa huwa al-inhina. Qaus maknanya sebagaimana dinyatakan oleh al-Hamidi adalah sebuah alat yang maklum, alat yang diketahui bersama yang digunakan untuk melempar dengannya anak panah. Diambil dari kata al-inqiwas. Al-inqiwas itu maknanya adalah al-inhina. Condong atau bengkok. Ya. Paus kan bentuknya apa? Begini ya. Paus. Ya. busur, anak pak. Busur panah itu kan bentuknya hampir setengah lingkaran itu. Nah, inkiwas namanya, al-inhina. Maknanya al-inhina. Wal mujawazatu lughatan al-bu'du. Al mujawazah itu secara bahasa al-bu'du, jauh. Wastilahan bu'du syai'in anil majruri biha. Secara istilah, mujawazah adalah jauhnya sesuatu dari yang dijarkan dengannya biwasitati ijadi masdaril fi'li ladzi qablaha, intaha kalamuhu. Nah, dengan perantara adanya masdar fi'il yang sebelumnya, selesai ucapan beliau. Fa in qulta lima kulibatil alifu fi rama ya'an inda dukhuli ta'i 'alaiha. Sekarang kalau kamu bertanya, kenapa alif pada rama dirubah menjadi ya ketika dimasuki ta atasnya? Karena sih kan Roma ya, Roma, Romaya, Romau, Romat, Romata, Romaina, Romaita, Romaituma sampai Romaitu, Romaina. Kenapa tadinya Roma pakai alif kok sekarang jadi ya? Baik, fal jawabu, jawabannya adalah al alifu asluha yaun. Alif pada Roma itu aslinya ya. Ya, dalam kaidah i'lal apa? Kulibatil ya'u alifan litaharrukiha wanfitahima qablaha. Ya dirubah jadi alif karena berharokatnya dia dan di fathah huruf sebelumnya. Jadi Roma. Jadi memang aslinya adalah ya. Kemudian wadhamairu taruddul asya'a ila usuliha. Sedangkan domir-domir itu akan mengembalikan sesuatu kepada aslinya. Falamma tasala al-fi'lu bit-ta'i raddat alifuhu ila aslihi. Maka tatkala fi'il itu bersambung dengan dhamir ta, dikembalikanlah kepada alifnya dikembalikan kepada aslinya yaitu al-ya. Wa qis 'alaiha ma syabaha. Silakan kamu kiaskan atas hal ini yang serupa dengannya, mislu banaitu. Bana aslinya kan fi'il madhinya bana. Bana itu aslinya banaya. Demikian pula sa'aitu. Sa'a aslinya sa'aya. Masyaitu aslinya masyaya. Wa ghairu dhalik. Baik. Samir, Nabila. Wa ala. Ma'aniha. Bukan ma'aniha, ma'aniha. Al-istiqlau. Nah. Nahu sahatu alal jabali. Terus kopi umin ma'ani ma'aniha dorfiya tu dorfiya tu nahu almau pilkuz pilkuzi. Baik, Afi. Dan ala yang keberapa ini? Huruf jar yang keberapa, Nabilah? Yang ke? 6. Satu apa? Min. Oh, itu kan 6. Min, ila, an. Nah, yang keempat lah. 6. Yang keempat, ala. Di antara makna-maknanya, min ini bukan tidak loh ya, kalau min di sini. Min di sini adalah at-tab'idhiyah. Di antara makna-maknanya adalah al-istiqla, tinggi. Contohnya sa'atu 'alal jabali, aku naik gunung, di atas gunung. Nah, 'ala di sini maknanya tinggi. Coba di Arab apa namanya? Apa Faihan? Sa'ala. Fi'l madhi bunya 'ala sukuni bi ittisalihi bi dhamir raf' mutaharrik. والتأو ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والرافع له الفعل صعد على حرف جر حرف بن حرف حرف جر الجبل اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره والجار والمجرور متعلقان بالفعل صعد. نعم. Ini syaitnya ala al-jabari isim. Tanda isimnya ada berapa ini ya, Pak Rehan? Tanda isimnya ada tiga, Pak. Satu. Satu, dimasuki oleh huruf ja. Dua. Diawali oleh alif lam. Tiga. Diawali dengan sobat. Baik. Wafi yang kelima. Di antara mana-mana adalah dorfiyah. Dorof, keterangan tempat. Contohnya al-ma'u fil kuzi, air itu di dalam gelas atau cangkir. Nah, air itu di dalam cangkir. Syaitnya mana ya, Fana? Abul Abbas. Al-kuzi. Nah, fi al-kuzi. Al-kuzi tanda isimnya apa? Al-kuzi al-kuzi isim di dubul fi sani wa Khofat usalis al, eh? Berarti Rob. Al-ma'u mubtada'un marfu'un bil-ibtida' wa'alamatuhu Rob wa'alamatu Rob'ihi sabdumatu zahiratu al-arabihi berarti hurful harfu harful jari jarin harful jarin wal-kun al-kuzi ismun majrurun bi wa alamatuhu wa alamatu jarrihi wa alamatu jarrihi kasrati kasratu kasratu dhahiratu an akhirihi wal jarru wal majruru muta'alliq muta'alliqani bi mahdhufin huwa al khabar takdiruhu ka'inun au mustaqirrun mustaqirrun qala ibnu mandurin mandurin fil lisan al arab ramasiyah jalad al sabi safha 70 wa 200 juz yang ketujuh halaman 210 wal kuzu minal awani ma'rufun ma'rufun summa dzakara annahu yutlaku ala alladhi lahu urwatun walladhi laisa lahu urwatun. Nah, jadi ini cara i'rab ya, ini kita dari awal sudah mulai penekanan tentang i'rab, cara meng-i'rab supaya bisa difahami, bisa paham ya. Dikatakan mubtada itu marfu dengan ibtida. Namanya ini ambilnya ambil maknawi. Tidak ada yang bentuknya. Mubtada marfu dengan ibtida. Ini namanya ambil apa? Maknawi, sama dengan ambil yang merofakkan fi'il mudhari. Fi'il mudhari'un marfu'un li tajarrudihi 'anil nasib wal jazim. Yaktubu fi'il mudhari marfu. Kenapa dia marfu? Karena kosong dari penasab dan penjazim. Namanya ambil apa ini? Maknawi. Kalau ada amilnya misalkan lan ya tuba, oh berarti amilnya lafzi adalah lan. Paham ya, itu namanya amil maknawi. Jadi mubtada itu marfu'nya dengan ibtida, dengan sebab dia di depan permulaan. Baik, kemudian kalau khobar di sini enggak, khobarnya mahdhuf ya. Baik, kita baca dari wal kuz ismun majrurun bi fi wa alamatu jari al kasr dhahirah wal jar wal majrur. Jadi kalau simbol jumlah di sini jar majrur, dorof itu berkaitan dengan mahdhuf, sesuatu yang dibuang dan dia sebagai khobar. Jadi takdirnya apa? Al-ma'u ka'inun fil kuzi, air itu berada di atas cangkir. Itu demikian. Jadi sebenarnya kalau sebagian ahli i'rab mengatakan demikian, jadi bukan jar majrur langsung sebagai khobarnya, tapi jar majrur itu berkaitan dengan sesuatu yang mahdhuf khobarnya. Kainun atau mustaqirun. Kainun itu berada, mustaqirun juga maknanya hampir sama, tetap berada di situ. Nah, misalkan Zaidun fiddar, khobarnya mana? Khobarnya mahdhuf, takdiruhu kainun, begitu. Tapi sebagian mengatakan langsung mudah saja fi khobarnya jar majrur, khobar sibul jumlah. Baik, kalau memang dipahami demikian. Kemudian Ibnu Mandzur mengatakan dalam Lisanul Arab, Lisanul Arab salah satu kamus ya Evan, kamus Arab-Arab, artinya satu kata bahasa Arab dijelaskan dengan bahasa Arab. Kalau munawir itu adalah apa? Terjemahan kamus, kamus terjemahan begitu dari bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau kamus yang dimaksud itu ya Arab ke Arab. Nah, kata Ibnu Mandzur dalam Lisanul Arab, Al-Qus adalah termasuk dari bejana-bejana yang ma'ruf ya, diketahui. Kemudian disebutkan bahwasanya dipakai untuk yang punya apa namanya? Pegangan itu ya, cangkir. Nah, dan juga bisa dipakai untuk yang tidak punya pegangan itu. Nah, wallahu a'lam. Baik. Qala. Yang mana tadi yang baca? Warubba. Abah Hamzah. Warubba wa min ma'aniha at-taqlil. Taqlilu. At-taqlilu. Nahnu rubba rajulin karimin qabalani. Baik. Rubba. Di antara maknanya adalah taklil, sedikit, jarang. Dia juga bermakna takfir, banyak. Terus bedakannya bagaimana? Dari siyakul kalam, di konteks kalimatnya. Contohnya, rubba rajulin karimin qabalani. Jarang atau sedikit laki-laki yang mulia menemuiku. Nah, rubba rajulin karimin qabalani. Isinya di sini adalah rajulin atau rubba isi huruf jar rajulin. Tanda isimnya apa ya kana bamzah rajulin? Khafad. Khafad satu, dua. Didahului oleh rubba. Paham? Didahului oleh apa? Rubba huruf jar. Yang ketiga. Sudah. Tanda yang ketiga apa? Tanwin. Nah, coba di Arab. Rubba harfun. Harfu. Harfu jarre shibhu bizzaidi. Shibhun shabihun. Shabihun bizzaidi. Shabihun bizzaidi. Rajulun mubtada'un marfu'un bil ibtida'i. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Mana amin zuhur min zuhuriha ishtighalu al-mahalli bi harakati harful jarri harful jarri ash-shabihi bizzaidi. Wa yuqalu fihi majrurun lafdan marfu'un mahallan. Karimin. Enggak kelihatan. Nah, itu sambungannya mana? Nah, hurufnya putus. Oh, putus. Kalau punya ada ini. Karimin sifatun li rajulin. Karimin sifatun li rajulin majrurun lafzan marfu'an mahallan. Qabiluhu qabala fi'lun madin mabniyun 'ala al-fath. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Mustatirun fil wiqayati. Wal ya'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Wal jumlatu min al fi'li wal fa'ili wal maf'uli bihi fi mahalli raf'in khabaril mubtada'. Khabarul mubtada'i. San. Kalau enggak baca bisa enggak? Hah? Kalau enggak baca i'rab ini bisa enggak? Belum. Ya. Banyak latihan ya. Jadi ruba itu huruf jar syabih zaid, menyerupai dengan tambahan. Nanti ada huruf jar tambahan, ada jar huruf jar asli, ada huruf jar yang syabih zaid. Nah, ruba ini termasuk huruf jar yang syabih zaid. Sedangkan rojulun, rojulin ya, ruba rojulin itu mubtada. Loh, mubtada kok majrur? Ya. Naam. Dia nakirah tapi disifati rojulin karimin. Kita telah pelajari di antara hukum mubtada itu harus ma'rifat. Boleh nakirah kalau ada apa? Musawwighat. Faktor yang membolehkannya, di antara faktor yang membolehkannya adalah diberi sifat. Nah, adapun kenapa dia majrur, ini lafzan. Secara lafaz dia majrur, tapi secara mahal, secara kedudukan dia marfu. Maka dikatakan majrurun lafzan marfu'un mahallan. Secara lafaz dia majrur, tapi secara kedudukan dia marfu sebagai mubtada. Nah, kemudian jumlah qabalani fi'il fa'il maf'ul bi itu sebagai khobar mubtada, khobar jumlah. Dan ruba ini barakallahu fikum memiliki kekhususan masuk kepada isim nakirah. Jadi ruba itu memiliki kekhususan apa? Khusus masuk kepada isim nakirah. Nah, kalau ada nama dimasuki ruba jadi nakirah. Yang dia asalnya tidak boleh ditanwin jadi bisa ditanwin. Ya, misalkan Fatimah. Fatimah itu kan huruf munsharif lil alamiyah ma ta'nits bighairi alif. Masukkan ruba jadi ruba Fatimatin, bisa ditanwin. Kenapa? Karena dia menjadi nakirah. Karena ruba itu masuk kepada isim nakirah. Nah, itu sedikit tambahan mengingat pelajaran yang telah dipelajari dalam mutamimah. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu untuk huruf-huruf khafad, insyaallah selengkapnya pada pertemuan berikutnya. Ada iskal mungkin? Tidak ada, kita lanjutkan. Nah, mungkin nanti akan datang pembahasannya ya. Nah, insyaallah akan datang pembahasannya. Huruf jar itu ada tiga, ada huruf jar asli, ada zaid, ada syabih bin zaid. Nah. Apa? Isnad kira-kira yang... Isnad, kenapa? Itu juga pendapat yang lain seperti tandanya. Iya. Nah, tandanya isnad ilai. Kenapa? Iya, berarti ada khilaf di situ. Amil yang menasukkannya maful bi al asok. Ya, kalau nahu banyak khilaf memang. Kalau, nah. Berarti kalau nanti ada fi'il madhi yang bersambung dengan dhamir mutaharrik itu disebutkan juga tanda isim. Disebutkan apa ya? Tanda isimnya. Nggak usah. Kan dia katakan tak domirun, domir itu jelas isim. Nggak usah, alamat itu panjang sekali nanti erobnya. Kalau dikatakan domir kan sudah jelas, dia mesti isim. Domirun, tasilun, mabna al-dhammi, himahi rofin, fa'il. Terus setelah menyebutkan tanda i'rob tanda asli ini nggak disebutkan kan ya apa di anak mu apa gitu. Ya tambahkan bagus ya anak si mufrad tuh kan ya, ya. Tapi nggak ditambahkan apa ya tergantung gurunya nanti. Gurunya mau ngasih antum. Kalau ujian tanya dulu ustaznya, ustaz ini perlu tambah nggak kalau kalau mau lengkap ya tambahi. Kalau ada ujian nanti tambahi aja biar ustaznya nggak ada celah untuk ngasih nilai kurang. Baik, kita lanjutkan soro. Kita masih di bab kedua ya, Pan. Fa'ala yaf'ulu. Ya. Kita telah pelajari nasoro Artinya apa Nasara Abu Ubaidah? Dia sekarang mati. Sataro. Dia sekarang lagi telah tutup. Menutupi. Sataro menutupi. Kok ada? Sofia. Masdarnya apa? Terus hasada. Pak Lukman. Dungi. Masdarnya. Hasadan. Hasada hasadan. Sabata. Dia seorang laki-laki telah tetap. Tetap kokoh. Masdarnya. Sebutan rokoda masdarnya rukudan. Kalau Abu Hamzah seringnya bilang rekut-rekut gitu ya. Asalnya itu rokoda ya rukudu rukudan. Kalau misalnya rekut-rekut apa? Rekut-rekut rekut-rekut rekut. Sekarang kita masuk fi'il berikutnya nadhara yang duru nadran. Masdarnya nadran ya, kan? Diartikan di situ apa? Apa Ibrahim? Melihat. Itu kalau ditambahi dengan imbuhan huruf jar ila. Nadhara ila itu artinya melihat dengan mata kepala. Anda bisa lihat dalam kamus Munawir kalau nadhara imbuhannya ila itu melihat. Kalau nadoro imbuannya fi, tidak lagi memikirkan, ya. Jadi dalam bahasa Arab, imbuhan huruf jer itu merubah arti, bisa merubah arti, membedakan artinya, ya. Dan kadang bertolak belakang, seperti rogiba ila, artinya senang, cinta. Rogiba fi. Kalau rogibaan kebalikannya artinya apa? Benci. Man rogibaanni man rogibaan sunnati falaysa min. Barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Nah, pakai imbuannya an. Seperti juga da'a. Da'a kalau imbuannya huruf jar lam da'a lahu itu mendoakan kebaikan. Kalau da'a ala mendoakan apa? Kejelekan. Jadi hati-hati. Udo'u alaih. Wah, malah mendoakan kejelekan. Udo'u lahu, doakan kebaikan baginya. Imbuan, ya. Sama-sama fi'ilnya, tapi imbuannya beda. Merubah arti. Baik. Nadhara yanduru nadran. Ikra ya Pak Ishaq. Nadhara yanduru nadran, nadhran, nadhran. Nadhara yanduru nadran nadirun mandurun undur undur nadirun seorang laki-laki yang melihat. Aba Umar, mandorun. Mandorun, tempatnya dan waktunya melihat. Sebagainya. Tempat, waktu melihat. Pemandangan itu mandor ya, sesuatu yang dilihat. Mandor. Mandur. Bamza. Mandurun. Mandurun. Yang dilihat. La tandur manabila. Jangan lihat-lihat. Jangan kau lihat. Nudira Aba Abbas. Kita. Kok kita? Nah, nunnya bukan nun mudore. Nunnya asli. Fi'il madhi majhul apa? Telah? Di. Kalau yundaru sedang atau akan dilihat. Madhi maklum apa namanya? Nadhara Lompat atau banget. Nador semua kan? Telah. Nadoro. Aku telah melihat kamu laki-laki. Nador tukar. Sebenarnya kalau nadoro tanpa imbuhan itu bermakna menunggu ya. Nador tu ilaika. Nador tuka maknanya intador tuka, aku menunggu kamu. Nadorot penuh M. Dia orang perempuan. Nadoru Usman. Mereka banyak laki-laki telah melihat. Mudore apa Nabila? Yanduruna mereka banyak laki-laki sedang melihat, sedang akan melihat. Tandurina dia seorang perempuan sedang atau kok dia tandurina kamu seorang perempuan akan atau sedang melihat. Baik, Elamar. Unduru ila man huwa asfala minkum. Hadis ini hadis kedua dalam kitab Jami Ulumul Maram. Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Lihatlah kepada orang yang asfal. Apa asfal? Aspal dengan biar supaya ingat aspal itu bawah. Asfala di bawah kalian. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Fa inna ajdaru an la tasdaru nikmatallahi alaikum. Supaya apa? Kalian tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah atas kalian. Apa pengecualian? Paling dur. Tapi kan tetap di bawah itu. Awas nih dur mau pilih antum aspalnya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita jumpa dulu. Nakhtari bihada wa sallallahu wa sallam ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.